jangan dusta, dan jangan duduk dengan ahli dusta. Jangan khianat, dan jangan duduk dengan ahlul khianat. Sehingga beliau menyatakan, alaika bisidqi, hendaklah engkau bersikap jujur. Di dalam segala tempat, dalam segala keadaan. Wa iyyaka wal kadzib, dan hati-hati engkau dari kedustaan dan pengkhianatan. Dan hati-hati engkau jangan bermajlis dengan ahlul kadzibi wa ahlul khianah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. As-sidqu yahdi ila al-birr, wal birr yahdi ila al-jannah. Yang namanya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Wa innal 'abda la yasduq, sesungguhnya seorang hamba ada yang bersikap jujur dan terus jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tetapi wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dari kedustaan yang juga sama. Yang namanya kedustaan, barakallahu fikum, juga akan menjadi sifat dan watak seseorang kalau kebiasaan. Al-kadzib yahdi ilal fujur, yang namanya kedustaan membawa kepada fujur. Fujur ini kejelekan-kejelekan, kedzaliman-kedzaliman, kejahatan-kejahatan, itu penyebabnya dusta. Al-kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, dan fujur akan membawa seseorang ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sungguhnya seseorang hamba berdusta dan terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Awalnya sekali terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Kalau enggak malu saya. Awalnya. Terus dusta lagi dua kali. Kenapa yang kedua dusta lagi? Untuk menutupi dusta yang pertama. Kemudian dusta lagi yang ketiga. Kenapa dusta lagi? Anu, kalau saya tidak dusta lagi yang ketiga ini, yang pertama dan kedua akan terbongkar. Keempat, kelima, keenam, sampai terbiasa dengan dusta. Yuktab indallahi kadzdzaba, orang yang seperti dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Maka beliau Imam Tsauri rahimahullah, iyyakum wal kadzib, iyyakum wal khianah, wala mujalasa wala tujalis ashabul kadzibi wal khianah. Atau kama qala rahimahullah, iyyaka wal kadzibi wal khianah wa mujalasatu ashabiha. Ini lafadznya secara harfiah. Hati-hati engkau dari dusta dan pengkhianatan, dan juga hati-hati jangan bermajlis dengan golongannya, ahlul kadzib wa ahlul khianah. Fa innaha wizrun kulluh, karena semua itu wizr. Pengkhianatan dan kedustaan adalah wizr, dosa semuanya. Wa iyyaka ya akhi warya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kedustaan itu jauh dari seorang mukmin. Innal mu'min la yakdzib, sesungguhnya orang mukmin enggak akan berdusta. Sesungguhnya orang mukmin tidak akan berdusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja beberapa orang menuduh orang-orang mukmin berdusta ketika memberitakan dengan satu berita, tetapi tidak lengkap. Menuduhnya dengan dusta karena dia memberitakan satu berita, tetapi dalam keadaan ada yang salah ucapannya. Yang dikatakan kadzab. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasallahu salam al-afiyah. banyak orang ekstrim hari ini, sehingga banyak orang-orang abriya, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur terpercaya, bahkan masyayikh ulama dikatakan kadzab, terlalu berani menyatakan kadzab. Padahal al-mu'min la yakdzib, seorang mu'min tidak akan berdusta. Artinya kedustaan itu sifatnya orang munafik, sifat dari para munafikin. Arba'un man kunna fihi wajada bihin, adli katakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat perkara, siapa yang empat ini ada padanya, maka dia munafik murni. Wa man kana fihi khaslatun minhunna fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Empat perkara, kalau empat ini ada pada seseorang, maka dia munafik murni. Kalau ada bagian atau sebagian daripadanya, berarti ada sebagian dari sifat nifaq sampai dia meninggalkannya. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Apa empat perkara ini? Kalau berkata dusta, kalau dikasih amanat khianat, kalau berjanji diselisihi, dan kalau bertikai kebablasan. Khasama fajara. Kalau bertikai, astagfirullahaladzim. Kita bersikfar pada Allah SWT. Kebablasan, berlebihan, jahat. Seakan-akan mereka memakai kaidah pembalasan lebih kejam daripada permulaan. Tidak memakai apa yang kata Allah, wal'afina 'anil nas, tidak. Dendam, hasad, dan harus lebih ekstrim. Harus lebih sekian kali lipatnya. Ini sifat jelek, bukan sifat baik. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun sifat baik adalah apa yang Allah katakan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Di antara sifat mereka adalah menahan amarah dan memaafkan. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah, ini kadhiminal ghaidh, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Allahumma illa, hanya saja kecuali kalau ternyata dia berkewajiban untuk menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terpaksa dia harus tegakkan ini yang hak, itu yang batil, dan itu bukan pembalasan. Dorongan dia menjelaskan mana hak mana batil hanya kewajiban yang merupakan amanah di pundaknya. Hanya sebuah kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hanya kewajiban yang Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau ada kemunkaran kamu lihat, maka rubahlah dengan tanganmu kalau memang kamu mampu. Kalau tidak, ucapkan dengan lidahmu, itu munkar. Maka para ulama, para dai, para ustaz ahlus sunnah ketika menerangkan ini hak, ini batil, walaupun ada korbannya, maksudnya korban terpaksa orang itu terbongkar kebatilannya, mau tidak mau, itu bukan pembalasan, bukan dendam, bukan persaingan dagang, persaingan lahan preman, bukan. Kalau sampai dorongannya itu, kita khawatir bahwa itu termasuk sifat-sifat jelek. Dendam, ingin menjatuhkan, maka mencari apa yang kira-kira bisa menjatuhkan dirinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, nasihat, wasiat dari Imam Ats-Tsauri, jangan berdusta, jangan berkhianat, dan jangan duduk bersama ahlul kadhibi wal khianah. Dan kemudian beliau katakan, fa innaha wizrun kullu, karena itu semuanya dosa. Wa iyyaka ya akhi warriya. Nasihat berikutnya kata beliau, hati-hati engkau dari riya. Fil qawli wal amal, dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kalau engkau berbicara ikhlas lillah wa fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah. Kalau engkau beramal, maka amalan juga lillah wa fillah, untuk Allah dan karena Allah. Iyakum riya, fa innahu syirkun. Hati-hati engkau dari sifat riya, ingin diru'yah, ingin dilihat, itu namanya riya. Kalau ingin didengar, namanya sum'ah, itu saudaranya. Saudara kandung, as-sum'ah wa riya. Ar-riya ingin dilihat, as-sum'ah ingin didengar. Fa innahu syirkun bi'ainihi, karena itu merupakan kesyirikan bi'ainihi. Ini ta'kidan, penegasan, penekanan. Riya itu sendiri. Ini benar-benar dia adalah riya bi'ainihi. Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian, di antara apa yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya, maka beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan istilah kecil seakan-akan enggak penting. Syirik kecil itu hanya, kalimat kecil hanya menunjukkan kalau syirik itu tidak mengkafirkan. Syirik jenis itu tidak mengkafirkan. Adapun dosanya tidak kecil. Syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil dosa besar. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kabir minal kabair, kabiratun minal kabair. Dia adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Tetapi karena tidak mengkafirkan, untuk membedakan dengan kafir yang dengan syirik yang mengkafirkan, maka ini syirkun akbar, menjadikan orang itu kafir keluar dari Islam. Ini syirkun asghar, yang tidak mengkafirkan, itu saja. Adapun dosanya asyirik, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dibawakan pula oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa semua kata syirik atau ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah dengan kalimat syirik itu mencakup ancaman pada syirik besar dan syirik kecil. Hati-hati, ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau dikatakan syirik tidak akan diampuni, syirik kecil juga enggak diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Syirik yang mana? Kalau tidak disebutkan besar atau kecil, kedua-duanya. Berarti kekal dalam neraka. Tetap. Kalau syirik besar enggak akan syirik besar tidak akan diampuni dan kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak akan diampuni dan pasti diazab. La mahala, enggak akan bisa menghindar kalau dia mati membawa kesyirikan kecil tadi. Azim. Kabir. Dosanya besar. Ancamannya mengerikan. Memang tidak kekal, tetapi harus diazab. Ini barakallahu fikum di antara pendapat Syekhul Islam dan para ulama yang bersamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menasehatkan, mewasiatkan, iyyakum warriya, fa innahu syirkun bi'ainihi, karena itu merupakan kesyirikan. Wa iyyakum wal 'ujub. Yang berikutnya beliau katakan, hati-hati dari sifat 'ujub, bangga diri. Fa innal amal salih la yurfa' wa fihi ujub. Karena amal salih enggak akan terangkat, enggak akan nyampe kepada Allah, enggak akan diterima di sisi Allah kalau padanya ada sifat ujub. Tadi riya, sum'ah. Sekarang ujub, apa bedanya? Al-ujub bangga diri. Dia merasa sudah hebat. Dia merasa paling saleh. Dia merasa bahwa dia adalah azhadan nas, yang paling zuhud di antara manusia. Dia merasa dirinya adalah yang paling baik di tengah-tengah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum sifat ujub, yang sungguh-sungguh bertolak belakang dengan sifatnya para salafus saleh. Kalau engkau ingin mengikuti salaf, kalau engkau ingin menjadi salafi, kalau engkau ingin meniti jejak salafus saleh, maka jauhi sifat ujub. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang terbaik, khairun nas. Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan kemudian yang berikutnya. Generasi beliau adalah para sahabat, dikatakan khairun nas. Toh mereka tidak ada yang memiliki sifat ujub. Bahkan sebaliknya, mereka selalu menyalahkan dirinya. Saya enggak ada apa-apanya. Saya khawatir saya akan masuk neraka. Saya begini, saya begitu. Akhwani fi din, a'azakumullah, demikian pula para tabi'in, demikian pula para tabi'it tabi'in, demikian pula mereka para a'immah, para ulama. Sampai berkata, sungguh, kalau kejelekan-kejelekan atau amal-amal jelek itu ada warnanya di wajahku, aku enggak berani keluar rumah. Malu. Wa huwa alim, saleh, mu'min, taqi, ma'ruf, masyhur. Apa itu? Karena tawadhu'nya merasa saya banyak kekurangan, merasa saya banyak kesalahan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ketika Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dalam riwayat yang panjang dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallam, dalam syafaat. Dalam hadis syafaat yang panjang, manusia mendatangi para anbiya sampai mendatangi Ibrahim. Tolong sampaikan pada Allah. Apa kata Ibrahim? Diriku, diriku. Aku memiliki dosa, memiliki kesalahan yang aku khawatir Allah marah padaku dan aku belum dimaafkan. Ini sebaliknya dari sifat ujub. Tidak merasa bersih. Padahal beliau Abul Anbiya. Beliau Khalilullah. Apa yang dia rasa itu sebagai kesalahan? Kalimat menyatakan istrinya dengan saudariku. Padahal itu bukan dusta. Ini adalah saudariku. Tauriyah namanya. Tauriyah itu mengesankan pada orang dengan kesan yang salah. Padahal yang dia maksud adalah saudara Islam. Saudaraku sesama muslim. Tapi khawatir kalau itu akan jadi dosa yang membuat Allah murka. Artinya standar mereka para anbiya terlalu tinggi dan sangat tinggi, sangat sempurna, sehingga kurang sedikit saja mereka merasa kalau dirinya sangat banyak kesalahan. Padahal sangat-sangat-sangat-sangat sedikitnya. Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan ikan paus. Di dalam ikan paus, beliau alaihi salam menyatakan dengan kalimat yang Allah kekalkan dalam Quran, La ilaha illa anta, inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, maha suci engkau, aku termasuk orang yang zalim. Lihat, tidak menyatakan aku orang saleh, tapi aku minal zalimin. Padahal apa kesalahan Nabi Yunus alaihi salam? Beliau berdakwah, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sampai ketika mereka menolak dan sudah ada tanda-tanda akan turun azab, maka beliau pergi. Khawatir akan turun azab, beliau pergi. Dan benar-benar turun, semakin jelas tanda-tanda azab. Belum azab, tanda-tanda azab. Sudah gelap di waktu siang, sudah mengerikan. Semua ayam, binatang semuanya bersuara. Ternyata masyarakat Nabi Yunus takut. Mereka semua ingat ucapan Nabi Yunus alaihi salam. Ini benar seperti yang dikatakan Nabi Yunus. Maka mereka berduyun-duyun menaiki tempat yang tinggi, meratap kepada Allah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. meratap, menangis, memohon ampun, ya Rabbi ampunilah kami, kami salah, kami keliru, kami tidak menuruti nasihat Nabi Yunus, ila akhirnya. Dimaafkan oleh Allah, terang kembali. Selamat mereka dari muslimin semuanya. Maka Nabi Yunus Allah takdirkan kembali. Dengan cara yang Allah kehendaki. Di kapal tersebut, ketika terjadi badai, dan mereka berkeputusan harus dikurangi bebannya. Maka semua barang-barang mereka dilempar ke laut. Barang-barang berat mereka. Masih berat. Ini orangnya harus dikurangi. Siapa? Diundi saja. Daripada mati semua, lebih baik mati satu atau dua. Ikhwan ibn a'azakumullah, diundi pertama kali keluar Nabi Yunus, diundi kedua kali keluar Nabi Yunus. Kenapa harus kedua kali sampai ketiga kali? Mereka semua cinta pada Nabi Yunus dengan akhlaknya, kebaikannya, solehnya. Jangan, ini orang baik, orang soleh. Yang lain saja, undi lagi. Diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus sampai ketiga kali. Kata Nabi Yunus, ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Aku harus terjun. Terjun ke laut. Dimakan ikan paus. Dan dia merasa kalau ini karena kesalahannya meninggalkan kaumnya. Padahal tidak salah. Beliau melihat akan turun azab, mereka sudah menolak. Dan sudah meyakinkan kalau mereka menolak. Khawatir turun azab, pergi. Meninggalkan mereka. Ternyata Allah kembalikan dalam keadaan sudah muslimin. Maka Nabi menyatakan, La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, kalian atau salah seorang kalian berkata, aku lebih baik dari Yunus. Jangan. Engkau siapa? Nabi Yunus siapa? Jangan GR, jangan sombong, jangan ujub, jangan bangga diri. Jangan menyatakan, berarti saya lebih sabar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari kaumnya. Saya diganggu di musim, saya enggak lari. Berarti ana khairun min Yunus. Jangan. La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Ada yang salah paham, sehingga bertanya-tanya dengan kebingungan. Karena ananya diterjemahkan Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kalian berkata bahwa saya lebih baik dari Yunus. Loh, masa tidak boleh menyatakan Nabi Muhammad SAW lebih baik dari Yunus? Padahal dikatakan khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Bagaimana ini? Bukan begitu maksudnya. Artinya kamu jangan berkata saya lebih baik dari Yunus karena tidak lari dari kaumnya. Hati-hati. Tidak sama. Ujian berat yang dihadapi Nabi Yunus dan penentangan mereka, penolakan mereka, sudah pantas baginya untuk mengkhawatirkan turunnya azab. Ketika akan turun azab kepada Nabi Lut, maksudnya bukan nabinya, kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Lut? Asri bi ahlika bi qat'in min al-laili. Berangkatlah di tengah malam. Pergi kamu dari negeri ini. Bawa keluargamu. Illam ra'ataka kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu, dia akan termasuk yang terkena azab. Disuruh pergi kan, menghindar. Maka itu wajar Nabi Yunus khawatir akan turun azab, menghindar. Pergi. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya dari para anbiya, dari para sahabat, dari para tabi'in. Mereka tidak merasa dirinya orang yang bersih, orang yang hebat. Enggak. Justru sebaliknya. Ini kuntu minadh dhalimin. Aku ini banyak berbuat salah. Aku banyak berbuat zalim. Padahal dibandingkan dengan kalian seluruhnya, tidak ada yang lebih baik dari Yunus alaihi salam. Tapi lihat kalimatnya. Ini kuntu minadh dhalimin. La takun mithl bani Israel. Jangan kalian seperti bani Israel yang merasa diri-diri mereka paling suci, paling bersih. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ini ujub, bangga diri. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami adalah kecintaan-kecintaan Tuhan. Kami ini bangsa yang dicintai oleh Allah. Bangsa yang di... Ila akhiri. Min kalamihim. Maka ruya fi Israeliyat. Dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, kalau enggak salah Ighathatul Lahafan, menyebutkan seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel beribadah sampai sekian puluh tahun diriwayatkan 70 tahun. Karena meminta dan berdoa sesuatu yang diinginkan tidak dikabulkan sampai 70 tahun. Setelah itu dia menangis. Setelah sekian puluh tahun gak dikabulkan, dia menangis. Menangis-menangis sejadi-jadinya, kemudian menyatakan, "Ya Rabbi, aku gak bisa beribadah kepada kamu dengan sebagaimana mestinya. Aku gak bisa beribadah kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Aku tidak mampu untuk melakukan ibadah seperti yang kau inginkan. Aku memiliki sekian kekurangan, sekian ini, sekian ini, sekian ini." Mengakui kekurangannya, kesalahannya, ila akhirnya. Maka Allah wahyukan pada nabinya, sampaikan pada orang itu bahwa ibadahmu 70 tahun dengan pengakuanmu hari ini, itu lebih utama pengakuanmu hari ini. Pengakuan tentang kekurangan diri. Aku ini orang yang begini, orang yang begitu, orang yang belum bersih, orang yang memang aku banyak kekurangan, memang ibadahku belum sempurna, ya Allah. Ila akhir. Ibadahmu 70 tahun dengan ini masih lebih utama ini. Mengapa 70 tahun tadi dengan ujub, bangga diri. Lihat nasihatnya Imam Tsauri yang bersama kita ini. Qala iyyaka wal ujub fa innal amal shalih la turfa aw la yurfa. Hindari bangga diri, karena dengan bangga diri itu amalnya enggak naik kepada Allah, enggak diterima. Kamu beribadah, saya ibadahnya qiyamul lail, pagi harinya, saya orang yang ahli qiyamul lail. Puasa, wah, saya orang paling hebat, paling suci, selalu puasa. Hatta 70 tahun sekalipun, kayak ahli ibadah tadi, gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Dibandingkan dengan pengakuan kekuranganmu, dengan tangisanmu kepada Allah bahwa aku banyak dosa, aku banyak kekotoran, aku mendolimi diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihi salam, berapa pelanggarannya? Satu. Memakan buah khuldi. Satu. Berapa kesalahan kita yang Allah katakan jangan, tapi kita kerjakan? Gak terhitung sehari, apalagi seminggu, apalagi setahun, apalagi 40 tahun, 30 tahun. Maka apakah pantas kita ujub, padahal kita jauh lebih kotor dari mereka para salihin? Tapi mereka menyatakan Rabbana zalamna anfusana atau inni kuntu minal zalimin, aku ini banyak berbuat zalim, ya Allah maafkanlah aku, ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, iyyaka wal ujub fa innal 'amala shalih la yurfa' wa fihi ujub wa la ta'khudanna dinaka illa mimman huwa mushfiqun 'ala dinihi. Wasiat berikutnya, jangan sekali-kali engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang mushfiqun ala dini, kecuali dari orang yang menyayangi agamanya. Fa inna mathalul ladzi huwa ghairu mushfiq ala dini kamathali tabibin bihi da'un la yastati'u an yu'alij da'a nafsihi wa yansah li nafsihi kayfa yu'alij da'a an-nas wa yansah lahum. Kata Tsauri rahimahullah, permisalannya orang yang tidak musyfiq ala dinih, permisalan orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada agamanya, artinya tidak menjaga agamanya, tidak memperhatikan agamanya, kemudian kamu ambil dari dia. Permisalannya kama salit tabibin, seperti seorang dokter yang punya penyakit. La yastati an yu'alij nafsah, si dokter ini enggak bisa menyembuhkan penyakit dirinya. Si dokter ini enggak bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya, tetap sakit. Kemudian kamu ingin berobat. Dok, obati saya. Kamu lihat loh, dokternya berpenyakit. Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Kenapa enggak bisa saya enggak bisa membersihkan kotoran penyakit saya. Wah, bagaimana ya kita percaya? Kamu gak bisa ngobati dirimu, apalagi ngobati saya. Kamu gak bisa memperbaiki dirimu, apalagi memperbaiki kami. Lam tansah nafsak, kaifa tansahuna? Engkau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu, bagaimana mungkin akan memberikan yang terbaik untuk kami? Maka kata beliau nasihatnya, la ta'khudanna dinaka illa, jangan ambil agamamu kecuali dari orang yang musyfiqun ala dinih, kecuali dari orang yang menyayangi agamanya, menjaga agamanya, memperhatikan agamanya. Ambil dari mereka. Dan biasanya din digandengkan dengan ilmu, maka ilmu adalah teorinya dan din adalah prakteknya. Orang ini memiliki ilmun wa din. Ilmun wa din, apa maknanya? Ilmu secara teorinya, hafalannya segala macam. Din adalah pengamalannya. Maka makna ucapan beliau, illa mimman huwa musfiqun ala dini, kecuali dari orang yang musfiq terhadap agamanya, artinya menjaga pengamalan agama pada dirinya. Sehingga lihat bagaimana salatnya, lihat bagaimana puasanya, lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana perangainya, lihat bagaimana pakaiannya, lihat bagaimana semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, pengamalan agamanya bagaimana. Kalau dia tidak bisa mengamalkan agama pada dirinya, bagaimana mungkin dia akan memperbaiki orang lain? Ittaqullah. Yang dengar rekaman gak lihat, kasian. Inilah barokahnya yang hadir di majelis. Kita akan berkata kepada orang ini, bagaimana mungkin dia akan memperbaiki orang lain, padahal penyakit pada dirinya gak sembuh-sembuh. Ada lagi ketemu sama gurunya di PlayStation. Ini kejadian di Indramayu. Ustaz. Wah. Ini ghairu musfiqun ala dini, tidak bisa menjaga agamanya, bagaimana mungkin akan menjaga agama orang lain? Kalau gak bisa memperbaiki apa yang ada pada dirinya, bagaimana memperbaiki orang lain? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka pesan beliau, Imam Tsauri rahimahullah, jangan ambil agamamu, artinya jangan belajar, kecuali dia seorang yang menjaga agamanya. Musfiqun ala dini. Kaifa yu'aliz da'an nas wa yansah lahum. Kalau dia tidak bisa memperbaiki dirinya, maka seperti dokter yang punya penyakit. Sakit apa? Pengek. Menular. Apa yang terjadi? Pasiennya akan ketularan. Begitu batuk-batuk depan pasien sambil memegang alatnya. Besok pasiennya bukan sembuh. Komplikasi. Penyakitnya dia yang lama ditambah penyakit baru. Dari mana? Dari dokternya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan fa hadzal ladzi la yusfiq ala dinihi kaifa yusfiq ala dinik? Orang yang tidak menjaga agamanya sendiri, bagaimana akan menjaga agamamu? Orang yang tidak sayang pada agamanya sendiri, pada pengamalan agamanya sendiri, bagaimana mungkin dia akan bisa menyayangimu dalam pengamalan agamamu? Waya akhi, wasiat berikutnya, wahai saudaraku, innama dinuka lahmuka wadamuk. Ternyata istilah darah daging itu dalam bahasa Arab ada. Kata beliau, ya akhi, innama dinuka lahmuka wa dinuk. Ingatlah bahwa agamamu adalah lahmuka, dagingmu, wadamuk, dan darahmu. Artinya agamamu itu seperti darah dagingmu. Bagaimana kalau darah dagingmu dikoyak dan ditumpahkan? Kamu pasti akan menghindar, akan melawan, akan berupaya untuk menjaga dirimu agar jangan tersayat dagingmu dan jangan tertumpah darahmu. Alih sekadarik. Dan bagaimana menjaganya? Sekedarnya? Ada orang mengayunkan pisau kepadamu. Bagaimana? Pasti kamu akan menghindar. Bagaimana caranya supaya jangan sampai tersayat dagingmu? Demikian pula agamamu itu darah dagingmu yang harus dan paling kamu jaga. Yang paling kamu jaga. Bahkan lebih daripada darah dan dagingmu. Kenapa lebih? Karena para imam-imam Ahlus Sunnah membiarkan dagingnya terkoyak, membiarkan darahnya tertumpah, yang penting agamanya enggak rusak. Qul, katakan bahwa kalamullah adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, la. Kalam Quran kalamullah bukan makhluk. Katakan Quran makhluk, tidak. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah munazzal min indillah. Jadi cambuk. Ditangkap. Disiksa. Katakan Al-Quran kalamullah. Tidak. Al-Quran kalamullah. Mereka katakan kul Quran makhluk, bukan Quran kalamullah. Ikhwan min a'azakumullah, dibiarkan terkoyak dagingnya, tertumpah darahnya, yang penting agama tidak rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya akhi innama dinuka lahmuka wa damuk. Ketahuilah bahwa yang namanya agama itu darah dagingmu. Jangan dikorbankan sia-sia hanya karena cari dunia. Jangan dikorbankan sia-sia hanya karena kamu menginginkan keuntungan-keuntungan dunia. Sudahlah, enggak apa-apa. Jadi gimana loh, Pak Kiai, halal? Halal, enggak apa-apa. Loh kenapa Pak Kiai kok dikatakan halal? Karena itu dalilnya menyatakan haram. Nanti saya enggak dapat. Cari kedudukan, cari kursi, cari jabatan, cari uang, cari segala macam. Na'udzubillah min dhalik. Ibki ala nafsik warhamha, fa in anta lam tarhamha lam turham. Menangislah. Tangisi dirimu. Tangisi dirimu sendiri. Irhamha, sayangilah dirimu sendiri. Kalau engkau tidak menyayangi dirimu, maka Allah tidak akan menyayangi. Man la yarham la yurham. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika Rasulullah SAW mencium cucunya, ada seseorang yang berkata, Badu, orang Badu, ada namanya tapi sengaja tidak saya sebut, rahmatan bihi radhiyallahu anhu, menyatakan dengan kalimat, aku punya anak laki-laki 10, belum pernah ada satu pun yang aku cium. Maka Nabi menyatakan, bagaimana lagi kalau ternyata kasih sayang itu sudah hilang darimu? Man la yarham la yurham, kata Nabi. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Itu sudah kaidah yang sangat jelas dibahas oleh seluruh para ulama, para ustaz, para kiai. Bahwa orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Taala. Man la yarham la yurham. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Tetapi ada satu perkara yang kadang dilupakan, yaitu menyayangi dirinya sendiri dalam masalah agama. Menyayangi dirinya sendiri dalam masalah agama. Kenapa saya katakan menyayangi diri dalam masalah agama? Karena kalau menyayangi dirinya dalam masalah dunia, wis kepinteren. Ya Pak ya, Kalau masalah dunia rebutan, pokoknya saya harus dapat. Itu menyayangi diri sendiri supaya saya kenyang, supaya saya dapat, supaya saya untung. Itu udah pada pintar-pintar, masya Allah. Tetapi masalah agama, sedikit sekali orang yang paham. Tidak berebut saf pertama, itu contoh. Kenapa? Kok enggak nyayangi dirimu? Biarlah untuk orang lain saja pahalanya. Padahal saf pertama, masya Allah, memiliki keutamaan dan didoakan oleh malaikat-malaikat. Demikian pula ketika ada satu amalan saleh. Siapa ini? Diam semua. Tolong ada yang mengerjakannya. Diam semua. Ah, biar dia aja. Yang sana biar si itu aja. Dalam hati mereka masing-masing menunggu temannya bangun. Enggak ada yang bangun-bangun. Sampai ada yang menyatakan, apa kalian tidak mau mendapatkan pahala? Aneh. Tetapi kalau urusannya pembagian harta, niscaya akan berdatangan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kaum muslimin yang di luar-luar masjid sana, kalian tidak ke masjid, ada pembagian warisan. Untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin. Serius, serius. Pembagian warisan Rasulullah SAW. Pembagian warisan, benar. Pembagian warisan Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Mereka menyerbu ke masjid. Sampai di masjid hanya ada ta'lim dan pengajian. Mereka terheran, mana warisannya? Kamu tadi berkata warisan. Iya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, tetapi mewariskan ilmu. Waman akhadahu, siapa yang mengambilnya, faqad akhadha, dia telah mengambil bagian yang terbanyak. Faqad akhadha bihadzin wafir. Jadi ketika bicara ilmu, tidak berlomba-lomba, tapi bicara pembagian uang, rame berdatangan. Ini dunia, ini akhirat. Ini dunia, ini din, agama. Maka yang dimaksud di sini, irham nafsaka, sayangi dirimu, jangan sampai dirimu masuk neraka. Sayangi dirimu, jangan sampai dirimu enggak masuk surga. Sayangi dirimu, jangan sampai kau celaka dalam agama. Sayangi dirimu, jangan sampai engkau terbawa oleh ahlul dalal, ahlul ahwa. Sayangi dirimu, agar engkau hati-hati. Jangan mengentengkan masalah ini. Namanya enggak sayang pada dirimu sendiri. Tak apa-apalah, sesat ya sesat. Astagfirullah, astagfirullah. Tak sayang pada dirinya. Ikhwani fillah, na'udzubillah, ibki ala nafsik, tangisi dirimu dan rahmatilah dirimu dalam masalah agama ini. Fa in anta lam tarham lan turham. Kalau engkau tidak merahmati, engkau tidak akan dirahmati. Wal yakun, wasiat berikutnya. Wal yakun jalisuka man yuzahhiduka fid dunya. Jadilah teman dudukmu adalah teman yang selalu membuat engkau zuhud terhadap dunia. Wa yuraghibuka fil akhirah, dan memberi semangat engkau pada akhirat. Wasiat dari beliau rahimahullah untuk memilih teman. Al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama nanti dengan yang dicintainya. Maka kalau dia mencintai orang-orang saleh, insyaallah bersama orang saleh di dalam jannah. Kalau dia mencintai orang-orang jelek, orang-orang paleh, orang-orang sesat menyimpang, maka nas'alul salam al-afiyah, akan bersama yang dicintainya nanti di dalam azab Allah. Wal yakun jalisuka man yuzahhiduka fid dunya. Jadikanlah teman dudukmu adalah teman-teman yang membuat engkau zuhud terhadap dunia. zuhud itu mencukupi atau mencukupkan dengan apa adanya, tidak ambisi terhadap dunia. Jadilah temanmu adalah teman yang tidak membuat engkau ambisi pada dunia. Jadikan engkau zuhud, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Berarti barakallahu fikum disuruh untuk memilih teman. Jangan sampai temanmu membawa kepada perkara-perkara hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jangan sampai temanmu adalah teman-teman yang menyeret engkau dari memikirkan akhirat kepada memikirkan dunia. Jangan. Akan menyesal yaumul qiyamah. Akan menyesal seperti yang Allah kisahkan tentang orang-orang yang menggigit jarinya. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, dan ingatlah ketika orang-orang zalim yang menggigit jarinya yaumul qiyamah berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, duhai kiranya kalau aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Artinya dia menyesali karena salah ambil teman. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku. Setelah yang tadinya aku mendapatkan petunjuk. Yang tadinya aku mendapatkan dzikir. Dan syaitan terhadap manusia khudul, tidak akan menolong, enggak akan membantu. Syaitan yang katanya di awalnya di dunia memberikan angan-angan, aku akan membelamu, aku akan mendukungmu, aku akan. Tetapi ketika datang waktunya, dia berlepas diri. Qala inni bari'un mink, inni akhafullah. Aku berlepas diri dari kalian, aku takut pada Allah. Aku berlepas diri dari kalian. Pengkhianat besar itu iblis dan anak buahnya dari syaitin. Syaitin al-insi wal-jin. Ikhwani fidina azakumullah waliyakun jalisuka man yuzahiduka fid dunya. Maka jadikanlah temanmu adalah orang yang membantumu untuk bisa zuhud terhadap dunia dan selalu yuraghib, memberi semangat pada akhirat. Tentunya tidak lain tidak bukan ahlus sunnah wal jamaah, ilman wa amalan. Secara ilmu, pemahaman dan juga secara pengamalan benar-benar sunni. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka sebaliknya, wa iyyaka wa mujalasati ahli al-bid'ah. Wasiat dari Imam Tsauri rahimahullah kepada Ali bin Hasan As-Sulami. Hati-hati engkau jangan bermajlis dengan ahli dunia. Alladzina yakhuduna fi haditsi dunya, yang mereka sibuk dengan pembicaraan dunia. Hati-hati engkau dari bermajlis terhadap atau bersama golongan ahli dunia yang yakhuduna, yang selalu pembicaraannya masalah dunia. Mengapa kita harus menjauhi mereka? Fa innahum yufsiduna 'alaikum dinaka wa qalbak. Karena sesungguhnya mereka akan merusak agamamu dan merusak hatimu. Akan merusak agama dan merusak hati. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau badan sakit, kita berobat. Cari obat-obat yang bisa menyembuhkan. Cari dokter ila akhirnya. Kalau hati yang sakit, bagaimana memperbaikinya? Apalagi kalau mati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kalhijarah au ashadda qaswa. Pertama, masya Allah, sibuk di ma'hadnya, di pondoknya dengan ilmu wa ta'lim, belajar dan mengajar, sampai kemudian ada temannya mengajak, membisikkan padanya, kamu digaji berapa di sini? Hah, sedikit sekali. Bisa untuk menghidupi istri anakmu? Saya punya pekerjaan untukmu. Jauh gajinya di atas itu. Sekian kali lipatnya. Serius. Serius. Tiba-tiba, maaf kami, saya akan mencari Maisha karena anak saya banyak supaya. Ya, mencari Maisha kan halal-halal saja. Oh silakan, kata mudirnya. Silakan. Pergi. Itu barakallahu fikum, sudah ada keanehan di sana. Sama keanehannya atau lebih aneh dari apa yang terjadi pada Yahudi yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala manna wasalwa, makanan dari jannah. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Masa manna salwa, manna salwa. Aku ingin bawang putih, bawang merah, aku ingin sayur adas, aku ingin kami atas tabdiluna. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang adna billadhi huwa khair? Apakah kau akan menukar yang rendah dengan yang khair? Ini kan keanehan Bani Israel. Tapi lebih aneh mana dengan yang tadi? Dia tinggalkan sibukan dengan ilmu dan din, ilmu agama, untuk mencari dunia. Kita tidak bicara gajinya seberapa, tapi bicara masalah bagaimana keutamaannya, pahalanya, ketinggiannya, kehormatannya di sisi Allah Ta'ala. Kasihan. Tetapi masih silahkanlah. Artinya orang bekerja perkara yang halal, silahkan. Ternyata barakallahu fikum, itu langkah syaitan yang pertama. Tidak mengajak pada kemaksiatan, mengajak pada pekerjaan yang halal, untuk mendapat uang yang halal, untuk istri dan anak, Masya Allah. Kalau setan ngajak kepada kebaikan, kan aneh. Ternyata bukan itu yang dituju. Itu adalah jembatannya. Sampai di sana, dia ketemu dengan 1000 ahli dunia. Pelanggannya, relasi bisnisnya, bosnya, semuanya ahli dunia. Dan tidak semuanya ahli sunnah. Sebagian mereka awam, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Bahkan fusaq, orang-orang fasik. Mulai ketemu lagi, beberapa bulan kemudian sudah beda pakaiannya. Loh, kenapa? Kok enggak pakai gamis lagi? Malu, enggak ada pakai gamis di sana. Tapi kan celananya gombrang. Masya Allah, masih gombrang, masih tahu ilmu sedikit, enggak lupa. Kan tidak membentuk pahanya, enggak membentuk kemaluannya. Itu baru langkah kedua. Syaitan enggak berhenti, ada langkah ketiga. Terus ya. Sampai hilang. Tidak ada sunnah pada dirinya, enggak ada sunnah pada pakaiannya, enggak ada sunnah pada, sampai enggak ada sunnah pada hatinya. Tidak lagi memikirkan sunnah dan bid'ah, tetapi memikirkan berapa persentase saya. Berapa keuntungan saya? Ikhwani fillah na'azakumullah, ini sudah banyak terjadi. Dan bisa dihitung orang-orangnya dan bisa disebut nama-namanya. Yang saya kenal saja, itu sudah berapa? Apakah pengalaman orang lain bukan jadi pelajaran buat kita? Alhamdulillah, kalau kita sibuk dengan ta'lim, belajar, ngaji, bahkan mengajar anak-anak alif ba ta, itu wallahi wa bihi wa ni'mah, itu kenikmatan besar. Allah akan berikan pahalanya yaumul qiyamah, dan Allah akan berikan balasannya di dunia dengan hati yang tenteram, hati yang tenang. Wallahi kalian di tengah-tengah orang-orang fasik itu gelisah, enggak tenteram. Tetapi kalau dilawan terus, Terbiasa. Sudah tidak lagi hatinya bergejolak. Kenapa? Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Kata syair disebutkan wamali jurhin bimayitin ilamu, sesungguhnya luka bagi orang yang mati enggak terasa. Demikian pula perkara tadi mukhalafah penyelisihan terhadap sunnah bagi hati yang mati enggak terasa. Kalau hati itu masih hidup, silakan. Anak pondok taruh di tengah-tengah mereka, ahlu dunia akan gelisah seperti ikan taruh di darat. Gelisah, ini bukan dunia saya. Dikembalikan ke tempatnya, ke air, tenang lagi. Ini dunia saya. Tetapi kalau terus di sana, dipaksakan karena ingin dunia, karena ingin keuntungan, lama kelamaan mati. Kalau sudah mati, ya enggak terasa. Kalau hatinya sudah mati, luka-luka, mukhalafah, penyelisihan terhadap sunnah, enggak terasa. Wa akthir dzikrul maut. Nasihat berikutnya, akthir dzikrul maut. Perbanyaklah mengingat mati. Dan yang banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Kala ruya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi ditanya, siapa orang yang akyas? Orang yang paling cerdas, yang kayis. Al-kayis man dana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Al-kayis adalah orang yang menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk nanti setelah mati. Dalam riwayat disebutkan, al-kayis atau al-akyas adalah akthar lil mauti dhikra. Atau kama qala sallam, aktsaruhum lil mauti dhikra, yang terbanyak dari mereka mengingat kematian. Mengingat kematian itu memberikan beberapa faedah. Faedah pertama, tidak tulul amal. Pakai hamzah, tulul amal. Tidak kepanjangan angan-angan. Karena saya akan mati. Ngapain? Saya berpikir terlalu panjang. Mungkin besok lusa saya akan mati. Sehingga tidak tulul amal. Yang kedua, dia akan segera bertaubat pada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Mengapa? Karena dia ingat kematian. Besok lusa saya akan mati. Tidak lama lagi saya akan mati. Maka dia akan segera bertaubat. Yang ketiga, dia akan segera beramal saleh sebelum mati. Khawatir kalau datang kematian, dia belum beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Tiga ini buah dari dzikrul maut. Buah dari mengingat mati. Tidak kepanjangan angan-angan, semangat untuk segera bertaubat, dan semangat untuk beramal dengan amalan yang saleh kalau dia mengingat kematian. Ikhwan fillah a'azzakumullah, qala wa akthir dzikral maut, maka perbanyaklah mengingat mati. Dan orang yang mengurung diri di kamarnya 40 hari, 40 malam, sampai sebulan lebih, 3 bulan, 4 bulan di kamar terus. Kenapa? Dia takut mati. Saya katakan bahwa orang itu tidak takut mati. Loh, dia itu stres karena takut mati. Dia tidak takut mati. Kalau orang takut mati, akan segera sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kalau dia ngurung diri di kamar gak sholat, itu namanya tidak takut. Ketika mati dia akan diazab dalam neraka kekal selamanya karena gak sholat. Berarti dia gak takut mati. Kalau takut mati, dia akan beramal dengan amalan sholat. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang takut mati dan takut kematian. Takut mati, barakallahu fikum, ada batas kewajaran. Kalau ada yang mau membunuh, dia takut. Jangan sampai saya mati. Itu wajar. Tetapi yang kita bahas adalah takut mati, kemudian menghadapi akhirat nanti, kita dalam keadaan belum siap. Itu dibahas. dalam keadaan belum beramal saleh, dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan masih memiliki sekian banyak dosa besar, maka orang yang mengingat mati adalah orang yang ingat bahwa setelah mati ada hisab. Setelah mati ada jaza, pembalasan. Setelah mati ada jannah, ada nar, masuk mana dia. Itu namanya ingat mati. Kalau tadi stres karena takut mati, padahal mati itu pasti akan datang. Takut kematian. Berlebihan kebablasan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau berkata, wa akthiril istighfar mimma qad salafa min dunubik. Perbanyaklah istighfar terhadap dosa-dosamu yang telah lewat. Kata Tsauri rahimahullah, perbanyaklah minta ampun kepada Allah SWT dari apa yang telah lewat, min dunubik, dari dosa-dosamu. Wasallillah assalamah lima baqiya min umrik, dan mintalah keselamatan dari apa yang tersisa dari umurmu. Dua perkara yang seimbang, dua perkara yang harus selalu berdampingan. Umur kita sekarang ini kita hidup, ada umur yang sudah dijalani, ada umur yang tersisa. Umur yang sudah dijalani kita gak bisa rubah. Kita gak bisa ganti. Kecuali dengan taubat dan istighfar. Ya Allah, aku pernah berbuat begini, pernah berbuat begini, ampunilah aku. Itu istighfar. Berarti istighfar terhadap apa yang telah lewat. Yang akan datang, kita masih bisa ikhtiar. Walaupun tetap Allah yang menentukan. Maka ketika waktu yang tersisa, kita berusaha dan berdoa. Meminta taufik kepada Allah SWT. Meminta kecocokan dengan kehendak Allah Taala. Dan meminta keselamatan dari dosa-dosa. Ya Allah, selamatkan aku dari penyimpangan. Selamatkan aku dari kesesatan. Maka dikatakan, wasalillah assalamah. Dan meminta keselamatan pada yang tersisa. Yang telah lalu kita minta ampun. Yang akan datang kita minta selamat. Selamat dari dosa, selamat dari kesalahan, selamat dari kekufuran, selamat dari kesesatan. Yang artinya istiqamah ala tauhid wa sunnah. Ya Allah, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam ketaatanmu, di dalam ketaatan kepadamu. Ini harus. Karena usaha-usaha belum tentu akan bisa berhasil tanpa taufik dari Allah SWT. Wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi enggak mendapatkan. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika menegur seseorang yang berzikir dengan kerikil-kerikil, dikatakan baju Rasulullah SAW belum usang. Bejana-bejana Rasulullah SAW belum pecah. Apakah engkau mengada-adakan kebid'ahan? Mereka menjawab, nahnu nuridul khair. Kami menginginkan kebaikan. Maka kata sahabat yang mulia tadi, wakam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Jadi ingin baik saja belum cukup tanpa taufik dari Allah untuk menjalani apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tanpa taufik dari Allah untuk menjalani jalan yang benar. Orang yang berbuat kebid'ahan apapun pengennya benar. Orang yang membawa umatnya kepada sekian kebid'ahan, sesungguhnya kata mereka kami ingin kebaikan. Tetapi toh mereka kira itu baik padahal jelek. Mereka kira itu baik ternyata jelek. Mereka kira itu hak ternyata batil. Mereka kira itu mengangkat mereka menjadi dekat pada Allah, ternyata menjatuhkan mereka dan menjauhkan dari Allah. Kasihan. Wa kam min muridinil khair lan yusibah. Berarti di samping usaha barakallahu fikum adalah berdoa nas'alullah as-salamah wal afiyah wal istiqamah wal thabat. Meminta kepada Allah keselamatan, meminta afiyah, meminta istiqamah dan meminta ketetapan hati di atas kebenaran. Lima baqiya min umri. Siapa yang bisa memastikan diri kita akan tetap seperti ini? Siapa yang bisa memastikan diri kita akan tetap di atas tauhid? Siapa yang bisa memastikan dirinya dia akan tetap di atas sunnah? Gak ada yang bisa memastikan dirinya. Maka hanya bisa berharap dengan sungguh-sungguh. Kam mutasaqitin ala tariqid da'wah. Berapa banyak orang yang berguguran di jalan dakwah. Si fulan. Yang tadinya ahli sunnah sudah jadi ahli bid'ah. Yang tadinya ahli sunnah sudah menjadi ahli dunia. Yang tadinya, aduh banyak contoh-contohnya. Thumma alaika ya akhi biadabin hasan. Kemudian atasmu wahai saudaraku untuk beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Biadabin hasanin wa khuluqin hasan. Dengan perangai yang baik, dengan akhlak yang baik. Barakallahu fikum, nasihat penting juga dari beliau. Yang namanya dakwah, ya. Ada dakwah bilhal. Apa itu maknanya? Dakwah bihalika ant. Engkau berdakwah dengan keadaanmu, akhlakmu, perangaimu, sikap baikmu, kesopananmu, apalagi. Itu akan jadi daya tarik orang untuk menerima dakwah ini. Memang syaitan licik. Dalam Ighatsatul Ahfan Ibnu Qayyim menyatakan syaitan itu, kalau melihat ada orang yang lurus jalannya di atas kebenaran, akan diseret atau digoda untuk berakhlak dengan akhlak yang kasar dan jelek. Dan ditiup-tiup supaya marah. Sehingga ucapannya kebablasan. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang menyimpang sesat, justru setan mengajak untuk beramal, berakhlak dengan akhlak yang baik. Aneh kan setan mengajak pada akhlak yang baik. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhlak baiknya itu seperti umpan di atas pancing. Ketika diturunkan umpan tadi ke dalam air, ikan melihat, wah ini lezat sekali. Makan. Kemudian ikan itu binasa. Ditarik dengan pancing tadi. Artinya akhlaknya sufi, akhlaknya mereka, akhlaknya ahlul dalal, yang katanya bagus. Saya masih belum percaya penuh. Ya. Karena masih banyak di tengah-tengah mereka akhlak bejat, homo dan sebagainya. Ya. Katanya lembut, perangainya sopan bicaranya, suka mijat-mijat, suka kasih minyak wangi. Ya. Tapi itu kedudukannya seperti umpan tadi. Begitu orang mengambil umpan tadi, terseret ke dalam kesesatan. Sehingga fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan turuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan ketika menyeret pada kekufuran, tidak sekaligus, tetapi dengan khutuwat, dengan khutuwah. Selangkah. Seperti kisah yang tadi. Seorang yang tadinya di pondok pesantren, masya Allah, sibuk dengan ilmu wa ta'lim, ternyata diseret keluar dari pondok. Satu dulu. Walaupun masih melakukan hal yang halal. Dagang pun dagang yang halal. Herbal misalnya. Masya Allah. Tapi itu sudah berbeda situasinya. Kesibukannya sudah beda. Ditambah lagi dengan yang berikutnya. Langkah ketiga, langkah keempat. Tambah jauh. Itu adalah makayid asyaitan. Tipu daya syaitan. Demikian pula yang ini. Ketika dia mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, ada yang masih enggan, setan bisik padanya, sikat aja, itu orang yang musyrik, kafir itu. Loh, kok setan lebih semangat? Hati-hati. Jangan-jangan ini khutwah yang pertama. Menyeret kamu untuk bersikap ekstrim. Kemudian azakumullah. Padahal ternyata orang tadi jahil, enggak mengerti apa-apa. Belum paham apa yang kamu katakan. Tapi syaitan sudah marah duluan. Sudah, tinggalkan saja. Ini memang musyrik, kafir, tinggalkan mereka. Langsung dimusuhi, dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam ila akhir. Beda, para ulama selalu membedakan antara orang-orang jahil dan mu'anid. Orang bodoh dan penentang akan beda. Tidak sama. Tetapi syaitan selalu mengajak untuk ekstrim dan menyamakan. Orang yang jahil, orang yang mukroh, terpaksa, orang yang tergelincir, orang yang salah paham, dianggap rata. Pokoknya mereka adalah kufar. Halal darahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau ada yang kelihatan agak semangat, dijongklokkan supaya tambah sesat, supaya tambah ekstrim. Kalau ada yang malas-malasan, dah, syaitan malah membuat malas sekalian. Dah, biarin aja, kafir-kafir, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat kan? Allah berfirman, alaikum anfusakum, la yadurrukum. Atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Enggak akan menjelekkan kamu orang yang sesat kalau kamu di atas hidayah. Oh, kayaknya benar dibawa dalil setannya. Ternyata maknanya enggak ke sana. Kalau kalian ihtadaitum, kalian terbimbing, memang la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, enggak akan menjelekkan kalian orang yang sesat kalau engkau di atas petunjuk. Nah, di atas petunjuk, di atas agama, di dalam agama ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Kalau kamu tidak mau beramar ma'ruf, tidak nahi munkar, tidak mendakwai mereka, artinya kamu tidak ihtadaitum. Kan begitu. Hati-hati. Min makayidi syaitan. Hati-hati dari khutuwati syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. نستكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته